يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. دافع لقي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. Baik, untuk Bapak yang masih setia bersama kami dan remaja, pasti ini teman-temannya Mas Bayu ya, pasti. Ya, diberikan satu tembang permintaan Mas Bayu, Isfa'alana. Buat yang di samping kiri juga yang masih gak beranjak dari tempat duduk, iya, sampai usai acara nanti. Isfa'alana, Wafil Aziza bersama Emirates. Duduk, duduk, selawatan, duduk. Ayo yang bagus.